Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang hadis yang keempat dari Kitabul Jami' di dalam Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang etika apa? Berbisik-bisik. Hari ini kita akan memasuki insyaallah hadis yang kelima. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram. Hanya saja seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tentang hadis itu, kita akan sedikit memberikan mukaddimah pendahuluan sebagai entry, ya, sebagai pintu agar kita bisa masuk atau menggampangkan kita memahami tentang hadis tersebut. Hadis itu, saya bacakan hadisnya dulu. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibn Umar. Siapa? Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi." Tidak boleh bagi seseorang untuk menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Apa? Tidak boleh seseorang nyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduk dia, kemudian dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassam. Akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan, saling melonggarkan majelis tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya. Perlu kita ketahui, orang bijak dahulu mengatakan al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Apa maksudnya? Maksudnya kita itu enggak mungkin hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Entah dalam perdagangan, jual beli, entah dalam keseharian bertetangga. Pendek kata, manusia itu enggak mungkin hidup sendirian. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Itulah makna bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan salah satu cara yang sangat lazim yang dilakukan oleh seorang manusia untuk bisa bersosial adalah bermajelis. apa? Bermajelis. Apa majelis? Duduk-duduk, kumpul-kumpul, bareng-bareng. Ya. Majelis itu dari kata-kata jalasa. Jalasa itu artinya duduk. Majelis itu tempat duduk, alias duduk bareng. Ya. Salah satu cara manusia bisa bersosialisasi, bisa bersosial dengan orang lain, adalah dengan bermajelis dengan mereka. Duduk bareng sama mereka. Apapun namanya. Apapun namanya. Anak muda menamakan nongkrong. Nongkrong bareng. Anak gaul mengatakan apa? Kongkow. Kongkow. Kongkow, kongkow. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang agamis ya majelis taklim. Kalau sosialita, ngerumpi. Ya. Kalau di kampung-kampung, arisan. Kumpulan RT. Semuanya itu intinya apa? Duduk bareng. Ya. Mau namanya apa tadi? Ngerumpi kok ngerumpi. Mau namanya kongko, mau namanya nongkrong, mau namanya majelis taklim, mau namanya kumpulan RT, mau namanya arisan, mau namanya silaturahim, intinya duduk-duduk bareng. Dan kumpul-kumpul seperti ini, duduk bareng, apapun yang dibahas, itu sudah ma'ruf dari dulu. Sudah ada dari dulu. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai akhir zaman. Hanya saja mungkin dari satu zaman ke zaman yang lainnya, intensitasnya itu berbeda. Dan sarananya juga macam-macam. Contoh di zaman kita ini. Yang namanya majelis gak mesti ketemu bareng. Dalam satu tempat. Mungkin kita bisa bermajelis satu di Jakarta, satu di Papua, satu di Arab, satu di Afrika. Dengan apa? Media sosial, grup. Grup WA, grup Telegram, grup apa lagi? Saya taunya cuma itu. Ya, yang grup-grupan itu ya. Bisa bermajelis. Intinya adalah ngumpul bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Jadi sebelum Islam datang pun, sebelum Islam datang pun, orang-orang musyrikin jahiliyah biasa bermajelis. Kumpul-kumpul bareng, ya, bahkan di dekat Ka'bah itu ada majelis khusus untuk para pembesar, para bangsawan. Enggak tahu mereka sambil ngopi, sambil ngeteh, enggak tahu. Yang penting mereka biasa ngumpul-ngumpul bareng. Jadi, sebelum Islam datang, itu sudah dikenal, ngumpul bareng sudah dikenal. Begitu Islam datang, apakah majelis kumpul-kumpul bareng, duduk-duduk bareng itu dihapus? Dilarang? Dilarang atau tidak? Tidak. Terus diapain sama Islam? Diatur. Dirapikan. Yeah. Disempurnakan. Disempurnakan. Makanya perhatikan hadis Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba penjenengan cermati baik-baik. Aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelum Islam datang, sudah ada akhlak atau belum? Sudah. Kita hidup di Jawa, sebelum Islam datang, kita sudah tahu adanya apa? Toto kromo. Unggah ungguh. Kita sudah tahu ada. Terus fungsinya Islam apa? Fungsinya Islam adalah menyempurnakan. Membikin aturan. Membikin etika. Ustaz, Islam dikit-dikit aturan. Dikit-dikit aturan. Masuk kamar mandi, aturan. Terus bisnis, aturan. Politik, aturan. Pasar, aturan. Masjid, aturan. Apa-apa, aturan. Kira-kira maksudnya Islam bikin aturan itu bikin susah, bikin sulit, bikin jelimet, atau punya tujuan mulia? Ada tujuan mulianya. Jadi Islam ketika bikin aturan itu bukan untuk mempersulit umatnya, bukan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan akan memasukkan anak ke sekolah, sekolahan kan banyak ya, banyak pilihan alternatif, sekolah ini, sekolah ini, sekolah itu. Kira-kira jenengan cari sekolah yang banyak aturannya atau yang gak ada aturannya? Coba, milih sekolah yang tanpa aturan atau milih sekolah yang punya aturan seabrek? Yang banyak aturannya. Coba sekarang jenengan tertarik gak begitu survei ke sebuah sekolah? Jenengan tanya kepada gurunya, ibu atau bapak, ini sekolahannya gimana aturannya? Alhamdulillah bebas pak. Masuknya jam berapa? Monggo. Pulangnya? Monggo. Bajunya? Monggo. Pelajarannya? Monggo. Kira-kira jenengan tertarik gak? SPP-nya? Oh kayaknya gak monggo. Gak akan tertarik kita sekolah yang seperti itu. Agama yang paling bagus itu agama yang banyak aturannya. Dan aturan di dalam Islam itu gak ngasal. Setiap aturan itu pasti ada tujuannya. Termasuk dalam bermajelis. Termasuk dalam bermajelis. Kenapa Islam bikin aturan macam-macam dalam majelis? Nanti kita akan jelaskan. Mulai dari tempatnya, waktunya, rekannya, topik majelisnya, etikanya. Semuanya diatur dalam Islam. Kenapa? Islam bikin aturan seperti itu adalah supaya majelis kita ini lebih bermakna. Supaya majelis kita ini lebih bermanfaat. Supaya majelis kita ini menghasilkan pahala. Nongkrong kita ini bisa menghasilkan pahala. Sehingga majelis itu bukan menjadi sarana untuk buang-buang waktu, numpuk-numpuk dosa. Jadi Islam bikin aturan ini supaya majelis kita bermakna, bermanfaat, berfaedah, mendatangkan pahala, tidak merugikan kita di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya. Makanya subhanallah, kalau kita perhatikan dalam masalah majelis ini, Islam mengajari pertama tempat. Tempat yang ideal buat bermajelis. Yang kedua, Islam mengatur waktu yang ideal untuk bermajelis. Apa tadi? Tempat, terus apa? Waktu. Yang ketiga, Islam juga mengatur rekan, teman untuk majelis. Yang ideal siapa? Berapa ini? Tiga. Yang keempat, Islam juga mengatur topik, materi, obrolan yang seharusnya, seyogianya kita jadikan tema di dalam bermajelis. Sudah berapa ini? Empat. Yang kelima, etika di dalam majelis itu sendiri. Etika yang ideal seharusnya bagaimana? Ketika orang lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, seharusnya yang kita lakukan apa? Yang harus kita perhatikan apa? Semuanya diatur di dalam Islam. Apa yang pertama tadi? Tempat. Terus? Waktu. Terus? Rekan. Terus? Materi. Terus? Etika di dalam majelis. Saya kasih contoh satu-satu. Ya, karena tema kita ini sebenarnya bukan adab majelis. Tapi tema kita ini sekedar mukaddimah untuk masuk kepada hadis yang tadi kita baca. Yang pertama adalah tempat. Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menggambarkan kepada kita bahwa majelis itu tidak boleh memilih tempat sembarangan. Tidak boleh kita ngasal di dalam memilih tempat dalam bermajelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang saya bawakan ini redaksinya Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus fi turuqat." Hati-hati, jangan duduk-duduk di jalan. Kenang apa? Ketabrak. Ya iya. Ya maksudnya bukan di tengah jalan. Maksudnya di pinggir jalan. Ini tempat. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, para sahabat berkata, menjawab sabda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Wahai Rasul, kami enggak punya tempat lain untuk duduk-duduk ngobrol-ngobrol kecuali di pinggir jalan. Perhatikan, enggak tahu ya tempat yang paling enak ngobrol itu di mana? Pinggir jalan, cangkruan. Ya. Di apa namanya? Angkringan, pos ronda, perapatan, apa maning? Ya. Halte bis, ya. Klub-klub motor itu kan biasanya jejer-jejer motor nang pinggir apa? Dalan. Kayaknya ora tahu nemu klub-klub motor kowe jejer-jejer nang tengah lapangan kowe. Nang pinggir apa? Dalan, sing motor anu, jejer-jejer gitu. Wahai Rasul, kami enggak punya tempat lain kecuali di situ. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa idza abaitum illal majlis." Kalau kalian tidak mau kecuali duduk di pinggir jalan, maka ada syaratnya. Fa'atut tariqa haqqahu. Kalian harus menunaikan haknya jalan. Apa? Haknya jalan. Jadi monggo, yang punya kebiasaan nongkrong di pinggir jalan, silakan diteruskan. Kalau tidak ada tempat lain, dan harus menunaikan haknya jalan. Para sahabat bertanya, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa hak yang harus kami tunaikan dari jalan itu wahai Rasul? Satu, ghaddul basar. Satu, tundukkan pandangan mata. Nah, ye. Syarat sing pertama ye. Jadi nek lagi ngobrol di jalan madep ngisor. Iya begitu. Bukan seperti itu. Boleh ngelihat, tapi yang dilihat itu bukan sesuatu yang haram. Tapi justru itulah yang dicari sama anak-anak muda ketika mereka nongkrong di pinggir jalan. Enggak semuanya, sebagian. Sebagian besar atau sebagian kecil? Satu, apa? Tundukkan pandangan mata. Yang kedua, waqaful adza. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Dengan apa? Macam-macam. Dengan mengambil bahu jalan. Yang biasa bahu jalan itu untuk orang jalan. Dia duduk di situ. Akhirnya orang pada minggir-minggir keserempet motor. Siapa yang menyebabkan itu? Kemudian pada apa? Udut. Ya, asapnya ganggu enggak? Ganggu enggak? Wah, kalau enggak terganggu berarti something wrong ini. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Waraddus salami. Menjawab salam. Menjawab salam. Subhanallah. Kira-kira kalau jenengan lewat gitu, orang-orang lagi pada ngumpul, klub-klub motor, "Assalamualaikum." Kira-kira gimana? "Hey." "Bro." "Salam," jawabnya, "bro." Bisa kalau "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro." Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Yang penting apa? Salam. Ini yang ketiga. Yang keempat. Ini sing mantan angel gitu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya apa Ustaz? Ada wanita lewat pakai rok mini. Ayo kok. Ingatkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Wah Ustaz, kuwi tah kayane nyong urung bisa aja jagong nang dalan. Rampung. Ini tempat, ya tempat. Kalau bisa nyari tempat tidak di pinggir jalan. Umahku nang pinggir jalan, oh beda. Kue nang jero umah. Ini kita lagi ngobrol tentang di pinggir jalan persis. Sudah. Ini tempat. Yang kedua waktu. Waktu juga diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Barzah. Siapa? Abu Barzah radhiyallahu anhu. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Apa yang dibenci oleh Nabi SAW? Tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Pertama tidurnya dulu. Kenapa kok tidur sebelum isya itu dibenci sama Nabi? Kenapa kira-kira? Berpotensi untuk kebablasan. Berpotensi untuk melewatkan dia dari sholat isya di awal waktunya. Lah terus kalau ngobrol setelah isya Ustaz, kenapa kok oleh Rasul SAW dibenci? Kenapa kira-kira? Karena menyebabkan kita menjadi begadang, kemudian kita jadinya tidur larut, malam besoknya kerainan. Ustaz, berarti kita RT-an habis isya enggak boleh, Ustaz. Terus kalau ada pengajian enggak selesai sampai isya dilanjutkan apa? Ba'da isya. Boleh enggak? Loh, Nabi SAW membenci. Habis isya ketemu sama istri, ngobrol sama istri, sama anak. Karena gak ada waktu kecuali saat itu. Siangnya kita kerja, begitu pulang istirahat. Habis asar kita aktivitas lain. Anak-anak juga sibuk. Akhirnya gak ada waktu untuk berinteraksi dengan anak dan istri kecuali pada isya. Gimana? Jangan terlalu larut. Padahal Nabi SAW pernah habis sholat isya tengah malam bermajelis. Dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam tidak disebutkan di sini, akan tapi hadisnya sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang nginep di rumah bibinya Maimunah. Di rumah siapa? Bibinya yang bernama Maimunah. Bercerita innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal isya'a thumma daqala fa haddatsa ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya masuk kamar kemudian ngobrol sama siapa? Sama keluarganya, istrinya. Loh. Tadi katanya enggak suka, tapi sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ngobrol ba'da isya yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah obrolan yang tidak ada manfaatnya. Apa? Obrolan yang tidak ada manfaatnya. Itu hukumnya makruh untuk dilakukan ba'da isya. Obrolan yang tidak ada manfaatnya itu contohnya apa? Ngerumpi. Nah, sudah habis isya, topiknya apa? Ngerumpi. Ngomongin orang lain. Ya. Ini bukan hanya makruh, kalau sudah ngerumpi, ini sudah bisa naik levelnya menjadi haram. Karena menggunjing orang itu hukumnya haram. Ya. Terus yang bermanfaat apa, Ustaz? Tadi seorang suami bicara dengan siapa? Istrinya, ngobrol sama istrinya. Gak tahu antum sempat gak habis isya ngobrol sama keluarga? Nah sekarang ini dengan adanya apa? Gadget, ya, dengan adanya gadget, ya, smartphone, itu masing-masing sibuk dengan smartphone-nya. Ya, suaminya sibuk dengan WA-nya, istri sibuk dengan Facebook-nya, anak-anak sibuk dengan game-nya. Akhirnya gak ada waktu lagi untuk ngobrol. Padahal penting gak ngobrol? Penting. Ya. Antara suami dengan istri dan seterusnya dengan anak-anak. Ini contoh yang ada maslahatnya. Contoh yang ada maslahatnya apalagi Ustaz? Pengajian. Ya. Enggak apa-apa pengajian, tapi kalau bisa jangan terlalu larut malam. Dan enggak tahu ini di kampung-kampung sebagian mereka kebiasaannya kalau pengajian mulainya jam berapa? Jam 11 nembe mulai. Kiai ini nembe teka jam 11. Bubare jam pira? Jam 1. Ngesuk mesjide kosong melompong. Gue pengajiannya sukses apa ora gue? Pengajian sukses itu kan seharusnya sebelum pengajian nek subuhan satu soft. Bar pengajian subuhane 5 soft, gue sukses. Lawang sedurunge pengajian salat subuh satu soft. Ya. Yeah. Begitu pengajian sholat subuh kur 11 sing sholat. Imame karo makmume. Si kepriwe iki pengajian sukses apa ora? Ya. Jangan terlalu malam. Ini mengenai waktu. Waktu juga diatur. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga teman. Subhanallah. Dalam bermajelis pun kita disuruh milih teman. Nabi SAW makanya mengumpamakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan redaksi yang saya bawakan adalah redaksi Imam Bukhari, matsalul jalisi shalihi wassu, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik. Lihat, Nabi pakai kata teman apa? Duduk. Jadi di sini ketika kita bermajelis kita disuruh milih teman. Teman yang baik. Nabi SAW kasih perumpamaan, teman yang baik kahamilil misk, seperti penjual minyak wangi. Teman yang buruk seperti apa? Wanafihil kiri, seperti pandai besi. Nabi SAW bukan sedang membicarakan tentang pekerjaan ini baik atau jelek. Nun sewu yang kerjaannya di las. Ya. Itu bukan berarti itu jelek, tidak. Nabi SAW sedang mengumpamakan teman. Beliau umpamakan teman baik seperti apa tadi? Penjual minyak wangi. Apa kata Nabi SAW? Fahamilul miski, penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka. Kemungkinan pertama, penjual minyak wangi itu mau berbagi minyak wangi dengan jenengan. Jenengan duduk-duduk di situ, kemudian ini ada apa namanya? Sampel apa namanya itu? Apa? Tester. Nah, ini ada tester nih. Saya dikasih tester 3, kamu 1 nih. Ya. Kalau kemungkinan pertama kamu akan dikasih. Wa imma anta bata'a minhu. Atau paling tidak, kalau kamu enggak dikasih, kamu beli, dapat diskon. Bokoro kancal. Atau kemungkinan yang ketiga, imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu akan kebagian apanya? Baunya. Ya Allah, wangi temen nganggo minyak wangi apa? Embuh mau mampir. Ya. Jadi tiga kemungkinan ini semuanya menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Keuntungan yang paling gede dikasih. Di bawahnya beli diskon. Yang ketiga, ketularan mambune. Berteman, bermajelis dengan teman yang baik, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Berteman sama dia, masya Allah dia kasih kita nasihat. Ya, ini kayak orang dikasih minyak wangi. Ya. Atau misalnya minimal kecipretan, kayak wonge kepriwe. Kita ketonin jagungnya kalau wong sing rajin ngaji kayaknya tak apik walaupun sebenarnya dia jarang apa ngaji. Pokoknya berteman bermajelis dengan orang yang baik akan berdampak positif. Nah, teman yang buruk Nabi umpamakan dengan apa tadi? Pandai besi. Wanafikhul kiri, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, Kamu duduk-duduk sama teman yang buruk seperti kamu duduk di samping pandai besi. Dampaknya akan negatif. Yang pertama, baju kamu kebakar karena kecipretan api. Ya lagi, kalau zaman dulu kan notok-notok, tok-tok-tok-tok. Ya. Kemudian keluar bunga apinya. Mencolot, bakar baju kita, bolong baju kita. Kalau sekarang las, keluar apinya, kena baju kita, bolong. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma antajida rihan khabisah. Atau kemungkinan yang kedua, walaupun kamu berusaha duduknya jauh dari dia, akan tetapi baju kamu itu akan bau sangit. Apa bau sangit? Asep. Begitu keluar, ambunya enak teman. Ini diumpamakan oleh Nabi SAW dengan teman yang buruk. Teman yang buruk itu ngajak-ngajak kepada yang jelek. Contoh misalnya, temannya maling. Temannya maling. Eh bro, ada duit orang? Ora. Yuk ngancani nyong yuk. Ngapa? Ayo lo. Kerungu-kerungu nabi oli. Arisan. Loh nyong tau ora lah. Lah. Sepisan rok iki. Sekali ini aja gak apa-apa. Loh nyong wedi lah. Lah. Nyong tulis pengalaman. Kok tak warai carane. Subhanallah. Betapa banyak orang rusak gara-gara bermajelis dengan teman yang rusak. Narkoba, rokok, obat-obatan terlarang, pacaran, film porno. Dan semua yang negatif, salah satu pemicunya adalah ketika kita bermajelis sama teman yang buruk. Ustaz, alhamdulillah saya berteman sama maling 10 tahun Ustaz, sampai sekarang enggak pernah nyolong. Oh, gitu ya. Kebagian sangite. Apa Ustaz? Nanti kalau misalnya maling itu diciduk, dia akan nyari apa? Temannya. Kising biasanya jagung siapa ki? Si Anu. Oh, saya kan gak ikut. Loh, jenengan pasti nanti akan diciduk lagi. Walaupun nanti akhirnya jenengan akan dibebaskan karena tidak terbukti. Tapi apa image di masyarakat? Oh, kayak tahu apa? Tahu mampir neng polsek apa polres. Sudah enggak enak baunya. Jadi kita bermajelis dengan teman yang buruk itu pasti ada dampaknya sedikit atau banyak. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa? Topik. Topiknya juga diajarkan sama Nabi SAW. Apa seharusnya topik dalam sebuah majelis? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi." Seandainya ada sekelompok orang bermajelis, mereka sampai selesai majelis tidak mengingat Allah sama sekali. Apa? Kata Nabi, seandainya ada sekelompok orang bermajelis, jagong, kongko-kongko, duduk-duduk, sampai majelis itu berakhir sama sekali tidak mengingat Allah di dalam majelis itu, illa qamu an mithli jifati himarin. Perumpamaan orang-orang tadi seperti orang-orang yang sedang duduk-duduk mengelilingi bangkai keledai. Jajal gelem apa ora? Ada bangkai keledai. Kumpul-kumpul. Ngapa? Deleng ki. Gimana? Gak ada yang mau. Wa kana lahum hasrah. Dan majelis ini akan menimbulkan penyesalan untuk orang-orang tersebut. Subhanallah. Berarti berapa kali kita mengelilingi bangkai keledai. Wis rasa keledai lah, keledai kan gede, bangkai tikus. Arep Yang nama majlis majlis apa? Majlis bangkai tikus. Gak ada yang mau. Kira-kira tikus karo keledai mampu ndi? Ustaz gak tahu keledai, Ustaz. Apa ya? Keledai kue kakange wedhus, adine jaran. Apa coba? Ya keledai. Jangan bisa bayangkan baunya kayak apa. Itulah perumpamaan orang yang duduk-duduk, topiknya, tema obrolannya itu sama sekali tidak ada di dalamnya mengingat Allah. Waduh si kepriwe ki Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tadi Nabi mengumpamakan majelis yang sama sekali tidak mengingat Allah di dalamnya seperti apa? Mengelilingi bangkai keledai. Ustaz, sekarang kan gak mungkin kita itu majelis taklim terus, Ustaz. Kan kita kan ada kumpul RT, ada rapat perusahaan, ya. Kemudian ada rapat koordinasi, ya. Kemudian ada rapat ini, rapat itu. Masa semuanya mau dirubah menjadi pengajian, Ustaz? Bukan itu maksudnya. Akan tetapi dari sekian jam kita rapat, kita kumpul, hendaklah adalah kita sisipkan mengingat Allah di dalamnya. Minimal di awal dan akhir. Minimal ini ya. Di awalnya ya diawali dengan salam, kemudian memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hendaknya ada salawat di dalamnya. Ya. Itu awalnya, akhirnya ditutup dengan apa? Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur-syukur adalah diselipkan satu ayat Al-Qur'an, dua ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, indah banget seandainya rapat perusahaan diawali dengan apa? Tausiah. Enggak usah lama-lama. Satu jam aja. Enggak. 7 menit ya, seperempat jam upacara diawali dengan apa? Dengan tausiah. Kemudian rapat RT ada tausiahnya. Sehingga majelis kita ini tidak menjadi sebuah majelis yang menghasilkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya. Maka ini kebiasaan yang baik. Ketika ada acara silaturahim, ada acara RT-an, ada acara arisan, ada acara rapat perusahaan, itu diawali dengan tausiah, itu sangat bagus sekali. Ini yang keempat topik. Nah, yang kelima etika. Wah, kalau bicara masalah etika itu banyak banget. Ya, saya tadi sedikit membuka dalam sebuah buku yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Dua jilid buku ini dikarang oleh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada. Ya, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Ketika ini buku berusaha untuk menjelaskan adab per tema. Adab majelis, adab bicara, adab kamar mandi, adab adab maaf jima ada di sini. Kemudian adab banyak banget yang di sini. Adab berpakaian, adab qiyamul lail, adab pergaulan suami istri, dan masih banyak yang lainnya. Adab bertamu dan menjamu tamu. Ketika saya buka adab majelis, itu di sini disebutkan 28 etika. Banyak banget. Ya. Dan kita cuma mau ngasih satu sampel saja. Yaitu hadis yang tadi kita baca. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh seseorang ketika datang ke suatu majlis nyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Terus seharusnya apa yang dilakukan? Walakin tafassahu wa tawassam. Akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan, saling melonggarkan, memberi tempat buat orang lain. Ini salah satu etika dari berapa tadi? 28 etika. Saya tidak akan jelaskan sekarang karena ini buat materi pertemuan yang akan datang. Tapi saya ingin mengajak jenengan untuk melihat bagaimana sempurnanya Islam mengatur etika. Jangan salah seorang dari kalian datang nyuruh yang lain berdiri kemudian duduk. Akan tetapi hendaklah saling memberikan ruang tempat duduk buat yang lain. Lihat, yang disinggung kita dan orang lain. Kita datang-datang jangan ngusir-ngusir. Terus bagaimana? Yang sudah duduk hendaklah memberikan kelonggaran. Di dalam Islam yang namanya etika itu selalu hampir memperhatikan yang namanya saling. Apa? Saling. Apa maksudnya saling? Dua-duanya. Kita beretika dengan orang lain, orang lain beretika dengan kita. Hampir seluruh adab dalam Islam seperti itu. Tidak ada yang namanya egoisme. Antara orang tua dengan anak, ada etika orang tua kepada anak. Ada etika anak kepada orang. Suami istri. Ada etika suami terhadap istri, ada etika istri kepada suami. Guru dan murid. Ada etika guru terhadap murid, ada etika murid terhadap guru. Dokter dan pasien, ada etika dokter terhadap pasien, ada etika pasien terhadap dokter. Pemerintah dan rakyat, ada etika pemerintah terhadap rakyat, ada etika rakyat terhadap pemerintah. Atasan dan bawahan, ada etika atasan terhadap bawahan, ada etika bawahan terhadap atasan. Semuanya seperti itu hampir. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam dan betapa Islam itu tidak ngajarin kita egois. Banyak permasalahan rumah tangga itu gara-gara apa? Egois. Suaminya nuntut, kamu gimana sih? Masa saya pulang belum disediakan apa? Minuman kopinya kan kamu tahu. Ternyata bulan itu enggak ngasih uang belanjaan. Si kepriwe. Etikanya semuanya enggak bisa satu-satu enggak bisa. Harus ada saling. Harus ada apa? Saling. Ustaz, kalau kayak gitu besok-besok saya enggak mau senyum sama teman saya. Kenapa? Karena teman saya enggak mau senyum sama saya. Ustaz, kalau kayak gitu besok saya enggak mau berbakti sama bapak saya karena bapak saya enggak pernah mendidik saya. Oh, salah. Jangan. Walaupun Islam mengajarkan saling, akan tetapi ingat masing-masing punya kewajiban dan masing-masing akan ditanya tentang kewajibannya. Tidak boleh beralasan saya enggak mau berbakti kepada orang tua karena orang tua tidak mendidik saya. Tidak boleh. Karena Anda akan ditanya di sisi Allah apa yang sudah Anda lakukan kepada orang tua Anda, bukan apa yang orang tua Anda lakukan kepada Anda. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Pengumuman hari Ahad besok insyaallah jam 9 pagi ya, tanggal 30 Oktober insyaallah kami akan menyampaikan pengajian umum di Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Tanggal 30 Oktober hari Ahad jam 9 pagi sampai selesai dengan tema sudah ditanggung Allah. Apa? Sudah ditanggung Allah. Apa ne? RHS. Mulane rawuh njenengan. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.